Ros FM Jakarta. Anda berani hidup? Aktivitas harian kadang menghadirkan rasa bosan sampai ke tingkat yang paling menjenuhkan. Badan malas bergerak dan otak jadi malas berpikir. Sangat tidak produktif sekali. Ya, hari itu giliran saya mengalami entah untuk yang keberapa kalinya. Walau telah banyak buku teori yang dibaca sebagai penangkal, masih saja saya gagal. Bermalas-malasan menjadi satu-satunya pilihan sambil berusaha merangkai khayalan yang indah tentang segala obsesi yang belum tercapai sampai saat ini. Silih berganti dengan berandai-andai yang tampak sadar membawa kepada rasa putus asa. Dan sederet rasa penyesalan yang tak kunjung usai. Jauh sekali dari umat dambaan Rasulullah, seorang mukmin yang begitu kuat. Iya, akhirnya aku sadar. Kemalasan telah mengecilkan keberadaan sang Khalik yang telah mempersembahkan semua yang terbaik untuk aku dan yang lain. Awan beraneka rupa tak pernah sama dari hari ke hari. Dihadirkannya duka agar saya bisa merasakan indahnya bahagia. Dihadiahinya rasa gagal agar saya bisa memanjatkan syukur yang tak terhingga ketika saya berhasil. Sayalah yang menjadikan hidup terasa mencemukan. Astaghfirullahalazim. Sesungguhnya Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, segala hal yang bersifat manusiawi selalu bisa jadi alasan hingga kita permisif dalam menyikapi permasalahan dan kejenuhan. Bukan berarti kita harus memaksakan diri dalam melakukan suatu pekerjaan, bukan itu. Masih banyak alternatif lain untuk menjadikan hidup agar lebih bermakna. Hobi tidak pernah mendatangkan rasa jenuh, bukan? Ya, namanya juga hobi. Hal-hal yang disukai dan disenangi. Bagi yang hobi memasak, segera bangkit dari tempat tidur, masak makanan terbaik dan suguhkan untuk keluarga tercinta di rumah. Bagi yang hobi jalan-jalan, simaklah keagungan ciptaannya dan ajaklah anak yatim. Bahagiakan hati mereka, percayalah. Kebahagiaan itu akan menular kepada yang lain. Lalu bagi Anda yang hobi membaca, bacalah sebanyak-banyaknya buku, cari hikmahnya, dan ceritakan kepada yang lain. Tanpa disadari, kita sudah berdakwah. Atau langkahkan kaki ke rumah sahabat lama, guru, atau orang-orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Yakinlah, silaturahmi bisa merubah suasana hati. Dan jika memang terlalu lelah, berzikirlah dalam diam. Rasakan bahwa dia begitu dekat, dekat sekali. Oh, ternyata dunia ini sungguh begitu indah. Kunci menghilangkan rasa jenuh ternyata sangatlah sederhana. Bangkit dan bergerak. Hingga akhirnya, kita hanya punya dua pilihan. Ingin hidup 100 tahun lagi untuk berkarya, atau ingin mati besok karena kita yakin hidup kita selama ini telah mengantongi cukup bekal dan menyongsong kehidupan hakiki di surga nanti. Anda berani hidup? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.